نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangannya kepada seorang pemuda, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan petuah-petuah yang begitu mendalam, yang di antara petuah tersebut yaitu petuah untuk menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang kemudian akan membuahkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan beberapa kalimat, yang kalimat-kalimat tersebut intinya adalah supaya seseorang betul-betul berserah diri kepada takdir Allah, di mana semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya itu akan menimpa seorang hamba dan didapatkan oleh seorang hamba, baik itu berupa kenikmatan ataupun musibah, pasti dan pasti akan didapatkan dan menimpa orang tadi, tidak luput sedikit pun, terjadi tepat pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejadian tersebut padanya, tepat pada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kejadian tersebut untuk terjadi padanya, tidak luput kepada orang yang lainnya, atau tidak luput kemudian terjadi pada esok harinya atau kemarinnya, sehari sebelumnya, tidak, tapi tepat pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, berupa kenikmatankah itu ataupun kemudian musibah. Dan juga apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan berupa musibah, maka itu akan betul-betul terjadi, itu akan betul-betul yaitu terrealisasi pada seorang manusia. Kemudian pada akhir dari nasihat beliau tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwasanya pena-pena telah diangkat dan juga lembaran-lembaran yang tercatat padanya takdir-takdir hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah kering. Tidak ada yang dapat dirubah, walaupun satu kalimat pun tidak akan bisa dirubah. Tidak ada yang namanya amandemen. Tidak ada pula yang namanya revisi. Semuanya telah ditetapkan secara paten dan kemudian akan terjadi sesuai dengan apa yang dituliskan di sana. Maka apa yang kita lalui ini, seluruh langkah-langkah yang kita tempuh dalam hidup kita, ternyata semuanya sudah dituliskan. Seluruh apa yang terjadi dalam kisah perjalanan hidup kita ini, ternyata kita hanya menjalani sesuatu yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, sudah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan, sudah ada relnya, tinggal dijalani saja. Maka apa yang kita hadapi pada perjalanan hidup kita berupa kenikmatan, maka itu memang sesuatu yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan apa yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita, bahwasanya kita mendapati musibah, itu juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Kita hanya menjalaninya saja. Sebagaimana dalam suatu syair dikatakan, "Futun kutibat alaina masyainaha wa man kutibat alaihi futun masyaha." Suatu jalan yang telah ditetapkan atas kita, maka kita menjalaninya. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan bagi suatu jalan tertentu, takdir tertentu, pasti dia akan menjalaninya. Tidak mungkin akan menjalani jalan yang lain. Tidak akan mungkin kemudian dia menempuh suatu perkara yang lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang lain, riwayat selanjutnya yang disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya bersabda, "Ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini sudah kita lalui pembahasannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fil shiddah." Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala pada masa lapangmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenali engkau dalam masa sulit. Yaitu hendaknya kita menjadi seorang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Dan kita menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sebaik-baiknya. Hampir sama dengan yaitu kalimat yang sebelumnya, "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, engkau akan menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala atau mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Namun ini lebih spesifik, lebih khusus. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala dan jagalah hak Allah subhanahu wa ta'ala di saat lapang. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat sulit. Ya. Itu apa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepadamu, menolongmu pada saat sulit. Di mana seorang insan dalam perjalanan hidupnya pasti akan mendapati masa lapang dan masa sulit. Ya. Tidak ada seorang yang hidupnya lapang terus, dan tidak ada seorang yang hidupnya sulit terus, tidak ada kegembiraan sama sekali. Yang kemudian dia dapati, tidak ada kenikmatan sama sekali yang dia dapati. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW membimbingkan kepada setiap manusia, setiap muslim untuk bersiap-siap menghadapi masa sulit. Caranya dengan apa? Caranya itu ketika dia pada masa lapang, betul-betul dia kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala pada masa lapang. Ya. Karena manusia pada tabiatnya ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lupa, lalai. Dan melampaui batas, mengerjakan keharaman-keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kalla innal insana layabgha ara'ahu istaghna. Tidak, sekali-kali tidak, bahwasanya manusia itu yabgha melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'ahu istaghna. Ketika melihat bahwasanya dirinya itu diberikan kecukupan, kekayaan, ya. Maka ingat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitnah, cobaan, ya. Ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala, lakukan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan bermanfaat nantinya pada saat kita mendapati masa-masa sulit. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui, oh, ini hamba-Ku. Yang kemudian apa? Yang kemudian pada masa lapang dia beribadah kepada Aku, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengenalinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Yang tentu saja perkara ini adalah sesuatu yang sulit, kecuali bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, sehingga dalam pada masa datangnya, pada masa tidak ada kesulitan, dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan, dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi seorang hamba yang hanya ingat Allah Subhanahu wa taala ketika pada masa sulit saja. Jadilah hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala pada masa lapang, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala pada masa sempit, yaitu dengan segera bertadarru', yaitu meminta dengan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa'lam annama akhtha'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu maka tidak, atau apa yang luput darimu, ya, tidak akan menimpamu. Apa yang memang ditakdirkan untuk luput tidak akan menimpa seorang hamba, ya, baik itu berupa kenikmatan ataupun berupa musibah, dan ini sudah kita jelaskan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka. Dan apa yang kemudian luput darimu maka tidak akan menimpamu. Baik itu kenikmatan ataupun musibah. Kalau memang atau tadi apa? Wa ma asabaka, dan apa yang kemudian menimpamu tidak akan luput darimu. Baik berupa musibah ataupun berupa kenikmatan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suatu musibah, jangan kemudian kita berandai-andai, kalau saja saya tidak melakukan ini maka tidak akan terjadi musibah ini. Katakanlah misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya buah hatinya yang dia sayangi, yang dia cintai meninggal. Jangan sampai dia katakan misalnya, kalau saja seandainya kemarin cepat diobati, ya, tentu saja pasti atau insya Allah, ya, kalau katakanlah ada kata insya Allahnya, jangan. Insya Allah dia masih selamat. Ya. Kalau saja kemudian kemarin cepat ketika dia mengeluh, segera saya meninggalkan kegiatan saya, kemudian mengantarnya ke dokter, mengantarnya ke rumah sakit, mungkin saja masih dia masih bersama saya sekarang, masih hidup sekarang. Jangan. Ya. Allah sudah menetapkan bahwasanya dia meninggal pada waktunya, pada umurnya yang sudah ditetapkan. Ya. Umur 7 tahun, umur 8 tahun. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal masing-masing insan. Ya. Jadi jangan berandai-andai, ya, karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena yang namanya law itu, andaikan saja, katakan kata-kata andaikan saja, yaitu membuka pintu bagi pekerjaannya syaitan. Syaitan bekerja di situ, menjadikan seorang hancur, betul-betul hancur. Terpukul, betul-betul terpukul. Ya. Itu apa? Betul-betul sedih. Dikarenakan apa yang luput darinya. Atau dikarenakan musibah yang menimpanya. Ya. Tutup betul-betul pintu ini. Jangan ucapkan andaikan. Andai saja, kalau saja. Maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang ketika tertimpa musibah. Betul-betul dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ihjurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, sungguhnya kita itu dari Allah dan akan kembali milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan kemudian gantikanlah aku yang lebih baik darinya, dari apa yang luput atau apa yang kemudian hilang dari diri kita, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam musibah tersebut. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari musibah tadi dan juga kemudian ganti, ya, yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita, apa yang dicabut berupa kenikmatan dari kita. Ini sikap seorang mukmin dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian diamalkan oleh siapa? Oleh seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ketika Abu Salamah meninggal, beliau mengucapkan kalimat ini radhiyallahu anha, Allahumma ijurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Walaupun dalam hati beliau yaitu berujar bahwasanya siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah ketika itu meninggal dalam suatu peperangan kalau tidak salah, ya. Maka dengan segera Ummu Salamah yaitu berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan bimbingan Rasulullah SAW dalam hal ini, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kemudian doa yang kita sebutkan tadi. Kemudian, ya, walaupun dalam hati beliau ada perasaan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya, seorang pria yang begitu menyayanginya, yang begitu mencintainya, yang begitu perhatian kepadanya, siapa yang lebih baik darinya? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa Ummu Salamah tersebut dan menggantikan Ummu Salamah, atau menggantikan bagi Ummu Salamah, ya, seorang suami yang lebih baik. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian datang meminang, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr." Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karbi, dan bahwasannya jalan keluar itu ada bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusran, dan bahwasannya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ini yang maksud ayat ini. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang harus kita tempuh itu bersabar. Ya. Dikarenakan apa yang disebutkan setelahnya, al-faraja ma'al karbi, bahwasannya jalan keluar itu ada bersama kesulitan. Ya. Ketika kita tertimpa kesulitan, rasa sempit, ada jalan keluar dekat dengan kesulitan tersebut akan datang. Yang dibutuhkan adalah apa? Sabar. Ya. istilahnya badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang terus-menerus. Ya. Kita tidak pernah melihat sama sekali. Ya. Cuaca buruk yang kemudian terus-menerus sampai bertahun-tahun tidak pernah sama sekali. Pasti berlalu. Demikian pula tidak pernah kita melihat sama sekali. Ya. Walaupun itu mungkin saja. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukannya. Kemarau panjang yang terus-menerus bertahun-tahun tidak pernah berakhir. Tidak pernah kita melihat sama sekali. Ya. Pasti akan kemudian berakhir semua kesulitan tersebut. Al-Faraja ma'al-Karbi. Bahwasannya jalan keluar itu pasti ada bersama dengan setiap kesulitan yang ada. Ya. Maka bagaimana kemudian sikap seorang muslim ketika mendapatkan masa sulit, masa sempit tersebut? Sabar. Ya. Dijalani. Ketika dijalani apa? Datanglah an-nasr. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang musibah, ketika datang bala, ya, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat sikap seorang hamba. Ya. Apakah dia bersabar ataukah tidak. Ya. Kalau dia bersabar, dia akan menemui jalan keluar. Ya. Dan kalau dia tidak bersabar, ya, permasalahannya akan semakin rumit. Ya walaupun nanti juga akan berakhir juga. Sama-sama akan berakhir. Bersabar berakhir. Permasalahan tersebut pada akhirnya. Adapun apabila dia tidak bersabar juga akan berakhir juga. Walaupun permasalahannya semakin rumit. Permasalahannya semakin pelik baginya. Semakin menyempitkan hatinya. Semakin sulit ketika tidak ada kesabaran. Ya. Dan ditambah lagi ketika tidak ada kesabaran dia berdosa. Ya. Dengan kesabaran akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kesempitan tersebut dan kesulitan akan usai lebih cepat tentu saja ketika datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemudian dia tidak bersabar, kemudian yaitu mengeluh ya, dan tidak ridho kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya pun sebetulnya permasalahan akan selesai. Tapi apa? Jadi lebih rumit, jadi lebih sulit bagi dirinya, lebih sempit bagi hatinya permasalahan dari ketika tidak ada kesabaran. Ya. Maka akhirnya kita bersabar. Itulah yang paling baik yang bisa kita lakukan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika ada ujian yaitu sabar. Ya. Mau apa lagi? Apakah kamu kemudian yang terbaik yaitu kita mengambil segala macam benda yang ada di sekitar kita kemudian melemparnya? Itu lebih baik. Ya. Atau kemudian kita marah-marah kepada orang-orang yang di sekitar kita karena permasalahan yang ada pada diri kita melampiaskan kemarahan kita, itu lebih baik? Tidak. Yang lebih baik adalah bersabar. Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita tidak rusak. Barang-barang pecah belah yang ada di sekitar kita pun, yang menjadi milik kita pun tidak ada yang harus kita beli lagi. Tidak ada kerugian yang ditanggung. Sabar. Sabar. Dan yang lebih besar, kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran tersebut. Dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan dengan kesabaran, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang sudah kita pernah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu, apabila kita melalui cobaan tersebut dengan kesabaran, kita beruntung dengan keuntungan yang berlipat ganda. Kita beruntung yaitu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak biiznillah apabila kita bersabar. Dan apabila kita menghadapinya tanpa ada rasa sabar, maka kita rugi dengan serugi-ruginya. Di dunia kita rugi karena mendapatkan musibah, dan semakin sempit perasaan kita, di akhirat pun rugi karena kita mendapatkan dosa dan berhak kemudian, atau kemudian bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghukum kita, mengazab kita dikarenakan tidak adanya kesabaran ketika datangnya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pertolongan itu akan datang bersama dengan adanya kesabaran. Kesabaran di sini sebetulnya mencakup tiga perkara kesabaran yang pernah saya sebutkan. yaitu kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari kemaksiatan, dan juga kesabaran di atas atau menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Dengan ketiga kesabaran tersebut akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian menjadi bukti dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dalam peperangan-peperangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongan kepada mereka. Mereka bersabar dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan kepada mereka. Bayangkan di perang Badar, 300 sekian orang menghadapi 1000 orang. Yang kemudian 300 orang ini keluar dengan persenjataan yang seadanya. Adapun 1000 orang yang datang dari Mekah adalah memang bala bantuan yang ingin melindungi kafilah dagang orang Quraisy, dan betul-betul mereka mempersiapkan diri supaya bisa menghalau tentara kaum muslimin dan menghancurkan tentara kaum muslimin dengan persiapan yang betul-betul matang, persenjataannya dan juga kendaraannya. Namun kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka, ditolong dengan turunnya para malaikat yang kemudian membantu mereka dalam berperang dan kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada perang Al-Ahzab, yang ketika itu yang datang bukan main-main. 1000 pasukan dari kabilah-kabilah yang bersatu padu bersama kaum Quraisy, bukan hanya orang Quraisy saja yang datang, tapi kabilah-kabilah Arab bersatu padu untuk kemudian menyerang kaum muslimin di Madinah. Yang apabila mereka bisa sampai dan datang ke Madinah, ini adalah suatu petaka bagi kaum muslimin. Jumlah mereka 10.000 orang, yang lebih banyak daripada seluruh kaum muslimin, dihitung laki-lakinya, perempuannya, dan juga anak-anaknya, lebih banyak daripada kaum muslimin secara keseluruhan. Namun kemudian kaum muslimin dengan kesabaran mereka, mereka betul-betul tetap berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tadi bukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raqa' ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika masalah kau, Allah Subhanahu wa taala akan mengenali engkau pada masa sulit. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengenali dan kemudian menolong para sahabat ketika masa sulit, ketika akan digempur oleh kabilah-kabilah bangsa Arab ketika itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan perkara yang tidak diduga, yang tidak diduga-duga, dengan pasukan yang tidak diduga-duga. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala berupa angin yang bertiup kencang yang memporak-porandakan perkemahan orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang bersatu bersama mereka. Hancur lebur tanpa kemudian ada peperangan yang terjadi. Cuma peperangan-peperangan kecil saja, tidak ada peperangan besar, pertempuran antara dua belah pihak. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dalam perang Muktah. Perang Muktah, peperangan antara pasukan kaum muslimin yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Syam untuk memerangi Romawi, yaitu negara yang superpower ketika itu. Bayangkan, kaum muslimin ketika itu berangkat dengan jumlah 3000 orang. Dan mereka tidak menyangka bahwa yang dihadapi adalah 100.000 orang pasukan kaum Romawi di bawah pimpinan yaitu kaisar mereka, Ketika itu ditambah lagi 100 ribu yang lainnya datang dari tempat-tempat yang lainnya bergabung bersama mereka. 200 ribu melawan 3.000 orang dari kalangan kaum muslimin. Kalau bayangan kita ya 200 ribu lawan 3.000 apalah, hancur lebur, berantakan, tidak ada sisa, tidak akan ada yang lolos orang pun dari mereka. Namun dengan kesabaran, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Ya, walaupun tidak menghancurkan pasukan yang 200 ribu tadi, tapi berhasil untuk kemudian bertempur dengan gagah berani, kemudian mundur teratur dalam keadaan orang-orang Romawi telah mengerti bagaimana kemudian keberanian kaum muslimin. Bagaimana kemudian mereka ketika bertempur melihat sendiri betapa gagah beraninya mereka. Jadi muncul rasa takut dalam diri kaum Romawi. Mulai muncul wibawa bagi kaum muslimin ketika itu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ketika ada sedikit saja kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah apa? Dicabutnya dan tidak adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika peperangan apa? Hunain. Di antaranya iz'ajabatkum kathratukum, ketika menjadikan kalian berbangga, ujub. Ketika muncul rasa ujub dalam diri kaum muslimin, banyak kita. Bagaimana kemudian kita akan kalah? Maka kemudian yang terjadi yaitu mereka sempat dipukul mundur. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap menolong mereka, diberikan pertolongan setelahnya, menang atas kaum Hawazin. Namun pada awalnya mereka menderita, diserang dengan cara yang tidak terduga oleh orang-orang Hawazin. Maka inilah ketika ada sedikit saja kemaksiatan, ketidaksabaran untuk kemudian muncul perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada perang Uhud. Apa pelanggaran yang terjadi? Pelanggaran terjadi itu dari sebagian kaum muslimin saja. Siapa yang melanggar? Orang-orang yang berada di atas bukit Uhud diperintahkan jangan turun. Apapun yang terjadi, mau menang mau kalah, jangan turun sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jangan turun. Namun ketika melihat orang Quraisy sudah lari kocar kacir, kemudian melihat ghanimah yang banyak yang kemudian menggiurkan dan merasa mereka sudah menang, tanpa perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka turun untuk mengambil ghanimah tersebut, padahal disitulah letak kekuatan kaum muslimin ketika itu. Namun mereka kemudian menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut pertolongan atas mereka, dan kemudian pasukan para orang kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin oleh siapa? Sahabat Khalid bin Walid, sebelum Islamnya beliau, mengambil jalan berputar dan kemudian memukul kaum muslimin ketika itu. Maka kesabaran di sini jangan dikira bahwasanya ketika menghadapi suatu cobaan cuma bersabar yaitu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala di musibah tersebut. Tetap bersabar itu apa? Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kemaksiatan kepada Allah. Jangan lupa, sabar ada tiga. Ketika menghadapi musibah, tiga kesabaran ini harus tetap ada. Maka ketika terima musibah, jangan kemudian mengatakan, "Oh, saya sedang terima musibah, sedang sedih." Tinggalkanlah sholat berjamaah atau kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, melantarkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah, mencari pelampiasan hiburan dengan menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kesabaran. Kesabaran ada tiga. kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika terjadi musibah karena saking terpukulnya mencari hiburan dengan cara-cara yang merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesabaran atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menyakitkan. Maka dengan itu akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini, menutup nasihat tadi dengan mengatakan wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, itu pasti akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kepastian, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, sunnatullah. Ya. Ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan langsung dalam surat yang kita hafal semuanya, surat Al-Insyirah, Alam Nasyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak cukup sekali, diulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat ini, lan yaghlibu usrun yusra. Tidak akan suatu atau satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Ini sebetulnya ada pembahasan tentang bahasa di sini ya, yang mungkin agak tidak bisa dipahami oleh kebanyakan hadirin. Intinya dari ayat ini ada satu kesulitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu satu saja yang disebutkan. Walaupun kemudian diulang, tapi karena ada alif lamnya, berarti ayat yang al-usr pada ayat yang pertama sama dengan al-usr pada ayat yang kedua. Tapi kalau yusron, yusron ada alif lamnya atau tidak? Tidak ada. Dalam kaidah bahasa Arab berarti yang disebutkan pertama bukan yang kedua. Berarti al-usr yang pertama sama dengan al-usr kedua satu. Yusron yang pertama bukan yusr yang kedua, berarti dua. Lan yaghlibu usrun yusrain. Tidak akan satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Itu adalah istinbat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayatnya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam membaca hadis yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.